deg-degan setiap lihat kamu akan jadi gemeteran sampai pusing rasanya mau jatuh pingsan. Jadi geregetan kalau lihat kamu aku jadinya deg-degan.